Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa la quwwata illa billah ma ba'id. Kita lanjutkan hadis berikutnya dalam Sahih Muslim. Qala Abu Husain Al-Imam Muslim rahimahullah wa ta'ala, حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم يعني الحنظلي إسحاق بن طهاوي جميعا عن ابن علية قال ابن أيوب حدثنا ابن علية قال حدثنا يونس عن إبراهيم ابن يزيد التيمي سمعه في معلم عن أبيه عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata satu hari, "Atadruna aina tadhhabu hadhihi asy-syams?" Apakah kalian tahu ke mana perginya matahari ini? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala in hadhihi tajri, sesungguhnya matahari itu berjalan, berputar, berjalan, hatta tantahiya ila mustaqarriha tahtal arsh, hingga sampai ke tempatnya di bawah arsh, watakhiru sajidatan, dia pun sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat di bars. Ini menunjukkan bahwasanya akidah Islamiyah yang kita yakini an-nasams tajri, iya, matahari itu berjalan, berputar, dan matahari pun sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tazalu kadzalika hati qala laha irtafi, terus matahari sujud sampai dikatakan kepadanya irtafi, ya bangkitlah dari sujud, maksudnya irtafi dari sujud, irji min haitsu ji'ti, kembalilah kamu yang terbit dari tempat kamu datang, yang dari timur bumi. Pada rajin kembalilah matahari, patus bihu tali'atan min matla'iha, ia kembali di pagi hari terbit dari tempat terbitnya ini di timur. Qala thumma tajri, kemudian terus berjalan, berputar, hatta tantahiya ila mustaqarriha, hingga sampai ke tempatnya tahtal arsh, di bawah arsh, fatakhiru sajidatan, kemudian sujud kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempatnya di bawah arsh. Wala tazalu kadhalik, terus menerus demikian, hatta yuqala laha irtafi'i, bangkitlah kamu dari sujud, maksudnya irji'i min haitsu ji'ti, kembalilah kamu, ia bersinar di bumi, ia menyala bumi dari tempat kamu datang, dari timur. Fata rajim, kembalilah matahari tersebut, fatusbihu tali'atan min matliha, ia terbit dari tempat terbitnya dari timur. Semata jiri laisan kirun nasu minha syai'an, kemudian terus berjalan, berputar, tidak ada yang dikatakan manusia tidak sesuatu pun yang mereka anggap lain. Hatta tantahiya ila mustaqarriha, dzaka sampai ke tempatnya di bawah arsy, tahta arsy. Wa yaqulu laha irtafi'i, bangkitlah engkau dari sujud. Asbihi tari'atan min maghribik, sekarang di waktu pagi terbitlah kamu dari barat. Diperintah untuk terbit dari barat. Dan ini di akhir zaman. Fatusbihu tali'atan min maghribiha, mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, matahari pun terbit dari baratnya, di barat bumi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna makadzakum, apa kalian tahu kapan itu terjadi, matahari terbit dari barat? Dzaka hina, itu adalah ketika, la yanfa'u nafsan imanuha, lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Ya, itulah hari di saat tidak lagi bermanfaat imannya, keimanan satu jiwa yang belum beriman sebelumnya atau belum beramal kebaikan sebelum terbit matahari baratnya. Ini hadis yang agung, yang intinya adalah al-iman bil ghaib. Tanda di antara al-muttaqin al-mu'minin adalah mereka yu'minuna bil ghaib. Hingga kita yakini matahari berjalan berputar, kita yakini matahari ada di memiliki tempat di bawah arsy, kita yakini matahari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun matahari bagaimananya, wallahu alam, ini perkara ghaib yang kita yakini. Hadirin rahimakumullah jami'a, sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu an, Jundub bin Nadir radhiyallahu an, rawi hadis, dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, wa kana ra'san bizzuhdi wassidqi wal'ilmi wal'amad, qawalan bilhaq la ta'khuduhu ramata ra'im. Sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu, kata Imam Az-Zahabi, adalah seorang ra'san, ini tokoh dalam kezuhudan, tokoh dalam kejujuran, tokoh dalam keilmuan dan amal, dan seorang yang qawalan bilhaq, yang lantang menyuarakan al-haq, menyampaikan al-haq, ia tidak takut dengan celaan, cercaan orang-orang mencela yang mencercanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan akan hal ini. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tuqillul ghabra ayni al-ard wala tuzillu al-khadra ayni as-sama ala zi lahjatin asdaq wa awfa min Abi Dzar. Kata Rasulullah SAW, tidaklah bumi ditempati oleh seseorang, dan tidaklah langit menaungi seseorang yang lebih jujur, asdaq, lebih jujur, lebih aufa, yang lebih menepati ucapannya, ya, dibandingkan Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Qala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, syabih bi Isa bin Maryam, beliau mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Qala, fa'rifu lahu, maka kenali oleh kalian, kenali, ketahui akan kedudukan sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu. banyak durus wa ibar yang kita dapatkan di perjalanan hidup beliau radhiyallahu anhu. Beliau seorang yang tadi kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taqawwalan bil haqq la yakhafu la batarai. Di antara buktinya adalah ketika kisah masuk Islamnya beliau radhiyallahu anhu dalam keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kasihannya memerintahkan beliau untuk menyembunyikan keislamannya. Namun dengan lantang beliau berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai Quraisy, persaksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, langsung beliau pun dikerubuti, digebuki oleh orang-orang Quraisy. Mereka ingin aku mati, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan beliau, ya, dengan datangnya Al-Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menghentikan, ya, perbuatan orang Quraisy kepada beliau. Abu Dzar radhiyallahu anhu seorang yang memiliki kedekatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulaziman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersama beliau dan berpisah dengan Abu Dzar waktu malam. Dan itu pun Abu Dzar tidak pergi ke mana-mana. Karena tempat tinggal beliau adalah masjid. Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang menunjukkan kedekatan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika beliau berpesan, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Ya, sesungguhnya aku melihat engkau seorang lemah, maka janganlah engkau menjadi pemimpin. Inna amanah, karena sesungguhnya wilayah kepemimpinan itu adalah amanah. Pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui bagaimana kepribadian beliau, bagaimana keadaan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Karena sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan agar jangan sampai Abu Dzar menerima ketika dijadikan sebagai amir, dijadikan sebagai pimpinan. Iya. Khawan rahimun rahimakumullahu jami'a. Namun satu faedah yang kita dapatkan juga, ternyata kedekatan seseorang, kasih sayang seseorang, kecintaan seseorang itu jangan sampai kemudian menyeret kepada mudahana, berbahasa basi, muhabah, pilih kasih. Abu Dzar radhiyallahu anhu saat dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta lah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulazamah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika ada satu kejadian yang butuh teguran bahkan dengan keras, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menegur dengan keras. Diceritakan di sini oleh beliau sallallahu radhiyallahu anhu. Kata Abu Dzar, kuntu ayyartu ahadan bi ummi. Aku pernah mencela seseorang dengan ibunya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'atibu. Menegur dan keras. Abu Dzar radhiyallahu anhu. Iya. Ya Abu Dzar, a'irtu bi ummi? Innaka mru'un fika jahiliyah. Dengan keras menegur beliau. Ya, wahai Abu Dzar, apakah engkau mencela dia dengan ibunya, dia menyatakan anak orang hitam dengan lainnya? Sesungguhnya engkau adalah seorang yang ada pada perang jahiliyah. Qul rahimun rahimukumullah, jawab demikianlah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita kepada kita ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anha, ke tempat Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak jadi masuk. Iya. Langsung berubah raut wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Ummul Mukminin Aisyah adalah ahabbun nisa ilaik. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa laki-laki yang paling cintai, ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan siapa wanita yang paling cintai, ternyata Aisyah radhiyallahu anha. Namun kecintaannya kepada istri ya tidak menghalangi untuk yu'atibuha, yungkiruha, al-mukhalafah wal-ma'asi. Ternyata kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat gorden di rumah beliau radhiyallahu anha, di kamar beliau, yang di situ ada suar, ada gambar. Dalam sejarah disebutkan gambar kuda. Ya, melihat Rasulullah marah, maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian menurunkannya, bahkan satu riwayat kemudian memotongnya. Kemudian Rasul berkata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, asyaddun nas azaban yaumil qiyamah, sesungguhnya orang yang paling keras azabnya di hari kiamat nanti adalah alladzina yadhuna khalqallah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ikhwan rahiman rahimakumullah jami'a, ingkar dan mungkar, itab, teguran keras dilakukan walau kana al-mukhalafah, walaupun penyimpangan atau bukan penyimpangan, kesalahan tersebut dalam rangka membela al-munkir, dalam rangka membela an-nasih. Tidak ada muhabah, tidak ada aplikasi, tidak ada basa-basi mudahan. Datang seorang Yahudi berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum ya Muhammad. Mendengar demikian kecemburuan beliau Aisyah radhiyallahu anha dan pembelaan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, spontan langsung menjawab dan menyatakan, wa alaika as-sa'mu wa la'nah. Karena sama artinya al-maut. Orang Yahudi tersebut hendak mendoakan kejelekan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan as-sa'mu sebagai bentuk pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menjawab dengan keras, menyatakan wa alaika as-sa'mu wa la'nah. Ini membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat satu mukhalafah yang mungkin sebagian orang menganggapnya kecil, mengingkari. Walaupun yang melakukan orang yang beliau cinta, walaupun terjadi dalam rangka membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, inna Allah yuhibbur rifqa fi amri kulli. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu mencintai kelemah lembut dalam segala sesuatu. Yani jangan engkau berkata lebih, ya, mendoakan laknat kepadanya. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar dia menyatakan as-sa'mu alaik? Kata Rasulullah, aku dengar dan aku telah menjawabnya dengan menyatakan wa alaik. Itu yang masyru'. Wa alaik. Dan atasmu juga. Iya, tidak dengan melebih-lebihi menyatakan alaik as-sa'mu alaikna. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itab, teguran kasih bukan berarti hilang kasih sayang, kecintaan. Justru di antara bentuk an-nusuh, di antara bentuk iratul khair, bukti menginginkan kebaikan bagi seseorang dengan adanya nasihat, walaupun dengan kadang dengan itab, dengan keras. Khawna rahimun rahimakumullahu jami'a. Abu Dzar radhiyallahu anhu, seorang yang mengajarkan kita bagaimana senantiasa taat kepada penguasanya. Dan kisah yang masyhur yang sebagian khawarij atau orang-orang khawarij, sebagian takfiriyin, kadang berhujjah dengan apa yang terjadi pada Abu Dzar radhiyallahu anhu, pemahaman yang salah daripada mereka. Berita yang mereka dustakan dan menyatakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengusir Abu Dzar, itu dusta. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Dzar radhiyallahu anhu mengasingkan diri, uzlah, sampai zaman Abu Bakar, Utsman bin Affan radhiyallahu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hingga zaman Utsman beliau pun kembali. Dan beliau radhiyallahu anhu memiliki satu pendapat bahwasanya tidak boleh mutlakan seorang menyimpan emas dan perak. Sehingga ketika melihat kaum muslimin di zaman beliau ketika itu banyak yang menyimpan emas, menyimpan perak, walaupun dikeluarkan zakatnya, Abu Dzar pun ia berkata keras mengingkari perbuatan kaum muslimin ketika itu. Maka Muawiyah radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Muawiyah khawatir ada kejadian yang tidak diharapkan menimpa Abu Dzar. Karena tadi beliau ada seorang yang qawwal dan bilhaq. Beliau lantang menyuarakan al-haq. Beliau la yakhaf la batalaim. Sehingga ketika beliau berpendapat bahwasanya demikian keadaannya, tidak boleh menyimpan emas dan perak, beliau ingkari. Sehingga cerita akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memanggil Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia Abu Dzar datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, datang ke Madinah memenuhi panggilan Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Sekitar cerita terjadi munasahah di antara dua sahabat yang mulia, Utsman bin Affan dan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Namun sekitar cerita tetap Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan pendapatnya bahwasanya tidak boleh seorang muslim menyimpan emas dan perak walaupun dia mengeluarkan zakatnya. Dan kemudian berkata kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kata beliau, la hajati li fi dunyakum, aku enggak butuh dengan dunia kalian. Izinkan aku untuk pergi ke Rabatah dengan kemauan sendiri, dengan permintaan sendiri radhiyallahu an, minta izin kepada Amirul Mukminin untuk mengasingkan diri ke Rabatah. Maka Utsman bin Affan pun mengizinkan beliau. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'a, ketika keluar dari majlis yang tentu dalam majlis munasalah mesti ada diskusi, mungkin kadang meninggi suara di atas sahabat yang mulia. Namun Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan oleh rawi hadis, rawi kisah, keluar dan kemudian tersenyum. Tidak seperti dilakukan mereka-mereka yang keluar dari majlis umara, di hadapan mereka basa-basi, iya, tapi ketika di luar langsung berkata kotor, caci maki. Tidak, keluar senyum. Ditanya bagaimana? Kata beliau radhiyallahu anhu, kalaupun aku seandainya diperintah untuk ke Sana'a, aku diperintah untuk ke Aden, Saf'alu ini istata'tu. Aku siap. Ya, jika kamu mampu untuk lakukan. Mengikuti perintah Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Tapi sekali lagi, yang belum minta adalah minta untuk ke Rabatah. Dengan permintaan beliau sendiri radhiyallahu anhu. Ya. Di sanalah Ummu Dzar istri beliau radhiyallahu anha bercerita, disebutkan oleh Imam Al-Munziri dalam At-Targhib wa At-Tarhib menjelang wafatnya, Ummu Dzar menangis melihat suaminya mau meninggal di tempat yang jauh dari manusia yang lain. Kata Abu Dzar, "Ma yukik?" Apa yang buat kamu menangis? Kata dia, Abu Dzar, "Ma indi syai'un thawbun yukafinuk bihi." Aku tidak punya sesuatu, tidak punya pakaian kain untuk mengkafani kau. "Wala yadani li lidafnik." Aku tidak punya kekuatan untuk menguburkan kau. Itu beliau menangis, bukan karena akan berpisah dengan suami. Sedih karena tidak ada kain kafan. Sedih karena tidak ada orang yang akan menguburkan beliau radhiyallahu anhu. Aku tidak kuat. Namun tadi, sahabat yang mulia, seorang yang sangat yakin dengan ucapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Absiri." Iya. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam linafarin kuntu ahadahum. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beberapa orang yang aku sudah satu di antara mereka. Beberapa orang dan aku satu di antara mereka. Iya. Dan kata beliau, aku tahu semua yang bersamaku tersebut telah meninggal dunia, tinggal aku. Apa ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yamutanna ahadukum fi salatin min al-ard yashhadunahu aw yashhaduhu isabatun min al-mu'minin." Tidak tahu diri, biarlah. Aku mendengar Rasul berkata kepada beberapa orang, yang aku salah satu di antara mereka, dan semua mereka telah meninggal dunia di perkotaan. Kini aku, kata beliau, aku mendengar Rasul menyatakan, sungguh-sungguh akan ada salah seorang kalian meninggal dunia di padang pasir yang jauh dari manusia. Dan jenazahnya itu akan disaksikan, dihadiri, diurus oleh sekelompok kaum mukminin. Coba kata beliau, pertama sorry, coba kemudian cari. Maka naik, lihat, mungkin kata sebelumnya kata sudah anak, kata bagaimana? Kata beliau, "Zahabul hajj," orang-orang haji telah pergi, orang-orang sudah pada pergi. Kata Abu Dzar, coba lihat. Akhirnya cari, kembali lagi, dan akhirnya terdengar, iya, ada kafilah. Yang banyak dipanggil oleh Ummu Dzar. Iya. Diberitakan, "Ahlul muslimin yamut," kata beliau, "ada satu orang dari kaum mukminin akan meninggal dunia." Kata beliau, "Siapa?" "Abu Dzar." Dan mereka kenal Abu Dzar sahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun turun dan sempat bertemu dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Terus sekali lagi Abu Dzar menyampaikan hadis yang tadi. Kata beliau, aku mendengar Rasul berkata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada satu orang di antara kalian yang akan meninggal dunia dari tempat yang jauh dari manusia, dan yashaduhu fajanazatahu isabatun minal mu'minin. Alhamdulillah meninggal dunia dan mereka yang mengurusi jenazah Abu Dzar. Ini Abu Dzar radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Wa barakatuh.